bumi jadi saksi setiap detik yang berlalu. Hitam putih gelap terang di alam dunia. Semua wajah akan diuji dengan sesuatu yang dicintai. Harta benda dan segalanya semua akan binasa. Tinggallah namamu, tinggalkan cintamu, tinggalkan segala yang dipunya di atas dunia. Hanyalah dirimu, hanyalah amalmu, hanyalah sepimu menemani kesunyian di alam. Mengulur sang waktu, bila tiba masa datang mau menjemputmu. Semua yang di mata, semua yang dicinta, semua yang dibangga akan hilang, akan sirna. Tinggallah namamu, tinggalkan cintamu, tinggalkan segala yang dipunya di atas dunia. Hanyalah dirimu, hanyalah amalmu, hanyalah sepimu menemani kesunyian di alam. Siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Tinggallah nama.